wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang hari kiamat. Kajian ini pindahan dari Masjid Al-Ihsan di sebelah sono. Materinya berlanjut. Kita memulai kajian dari mulai kematian atau artian al-sukra, tentang kematian, tentang roh, proses dicabutnya nyawa terus masuk ke alam kubur, apa yang terjadi di alam kubur, terus berlanjut kepada hari kiamat sampai terakhir kita masuk kepada pembahasan tentang neraka. Beberapa poin yang sudah kita bahas tentang neraka di Masjid Al-Ihsan adalah pertama bahwa surga dan neraka itu dua makhluk yang sudah ada sekarang berdasarkan nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tentang hal itu. Poin kedua yang sudah kita bahas adalah neraka memiliki penjaga dari kalangan para malaikat dan pemimpin malaikat penjaga neraka adalah malaikat Malik, dan malaikat Malik ini oleh Allah disebut di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana firman Allah, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Para ahli neraka berseru, wahai Malik, hendaklah Rabbmu mematikan kami saja daripada disiksa kayak begini. Itu sudah kita terangkan. Poin yang ketiga, kita bicara tentang sifat-sifat neraka. Pertama, di mana tempat keberadaan neraka kita sudah bahas. Ada yang menyatakan di langit, ada yang menyatakan di bawah perut bumi, ada yang menyatakan matahari. Tapi semuanya itu terbantah dengan mengatakan bahwa neraka itu adalah alam gaib yang kita tidak tahu di mana letaknya, tempatnya, hanya Allah Subhanahuwataala yang mengetahui. Kedua, kita juga sudah membahas luasnya dan dalamnya dasar api neraka. Dasar dari neraka adalah sangat dalam. Ketiga, kita juga sudah bahas bahwa neraka bertingkat-tingkat, tapi tingkatan neraka menuju ke bawah, dari atas ke bawah. Tingkatan yang urutannya dari atas ke bawah disebut darokat, sedangkan surga tingkatannya dari bawah ke atas, makanya disebut darajat. Makin atas surga makin bagus. Adapun neraka makin bawah makin hebat siksanya. Itu pun sudah kita terangkan. Pembahasan keempat tentang sifat neraka adalah bahwa neraka memiliki pintu-pintu. Dan pintu-pintu neraka dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Contoh Al-Hijr ayat 34 menyatakan, laha sab'atu abwab likulli babi minhum juz'un maqsum. Neraka itu memiliki 7 pintu dan setiap pintu ada bagian yang sudah ditetapkan dari para penghuni neraka. Juga surah Az-Zumar ayat 71 Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Digiringlah orang-orang kafir ke neraka jahannam secara berkelompok-kelompok sehingga apabila mereka sampai ke pintu neraka, dibukakanlah pintu tersebut. Berkatalah para malaikat penjaga neraka, belumkah datang kepada kalian rasul-rasul di kalangan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah? Ayat tadi pun menjelaskan bahwa di neraka itu ada pintu-pintu. Ketika menjelaskan salah satu ayat surah Al-Balad ayat ke-20, alaihim narum muqsadah, bagi mereka, bagi orang-orang kafir, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah, alaihim narum muqsadah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu akan menjadi penghuni neraka, alaihim narum muqsadah, bagi mereka ada neraka yang muqsadah. Makna muqsadah, kata Ibnu Abbas, mughlaqatul abwab, yang pintu-pintunya ditutup. Kata Mujahid, ashabul bab bil lughati Quraisy ay aghlaqahu. Kalau pintu di asad muqsadah, muqsadatul bab, artinya pintu itu ditutup rapat, tak ada satu lubang kecil pun yang tersisa. Alaihim narum muqsadah, bagi mereka ada neraka yang pintunya tertutup rapat. Ya, di dalamnya api yang panas menyala-nyala. Ya, pintunya ditutup sangat rapat sehingga panasnya, kata orang Sunda, mah ngelekep. Makna ngelekep artinya hawanya tidak keluar, tidak ada satu pun lubang keluarnya hawa, tapi berputar di dalam. Itu makna ngelekep. Dan itu memberi efek panas yang lebih panas daripada sebelumnya. Berkata Maqatil bin Hayyan, salah seorang ulama ahli tafsir yang pendapat-pendapatnya di bidang tafsir itu sering ikuti oleh para ulama ahli tafsir, seperti Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir juga dalam tafsirnya. Kata Maqatil, utbiqatil abwabu alaihim thumma syudda bi'autadin min hadid hatta yarji alaihim rammuha wa harruha. Wa ala hadha faqawluhu mumaddada sifatul al-amad, ya'ni anna al-amad allati uthiqat biha al-abwab mumaddadatun mutawwalatun wal mamdud at-tawil arsakh wa athbat min al-qasir. Ketika menjelaskan sifat neraka, bahwa narullahil muqada allati tatlu ala al-afidah innaha alaihim muqsadah. Wa ma adraka mal hutama, tahukah kamu apakah neraka hutama itu? Narullahil muqada, neraka Allah yang dinyalakan. Allati tatlu ala al-afidah, yang terus menembus kepada hati. Nanti kita akan jelaskan beberapa bentuk siksa di dalam neraka, bahwa api itu tidak hanya membakar bagian luar dari tubuh para ahli neraka, tapi juga bagian dalamnya. Sampai ayat ini menyatakan allati tatlu ala al-afidah, api itu menembus ke jantung, menembus ke hatinya. Innaha alaihi muqsadah, dan neraka itu bagi mereka muqsadah. Muqsadah itu artinya dinyalakan di dalam lalu ditutup pintunya. Fi amadin mumaddadah, pada amad yang mumaddadah. Apa makna amad mumaddadah? Kata Maqatil, bahwa pintunya ditutup. Setelah ditutup, kemudian diperkuat dengan palang dari besi sehingga hawa dan panas api kembali ke dalam. Dan inilah yang dimaksud dengan mumaddadah. Makna mumaddadah yaitu rantai-rantai besi yang diikatkan ke pintu, kemudian dipakai untuk menggembok pintu tersebut dengan kuat. Pintu itu ditutup, dikunci dengan palang dari besi, lalu digembok dengan rantai besi yang juga sangat kuat, yang memastikan tidak bisa terbukanya itu pintu dan tidak bisa keluarnya para penghuni itu dari dalamnya. Dan inilah keterangan dari hadis Nabi SAW sebagai penafsir dari ayat tadi yang menunjukkan bahwa di neraka ada pintu. Kadang pintu neraka itu dibuka sebelum hari kiamat, ketika manusia masih hidup di alam dunia, dan ditutup pada momen-momen tertentu. Ditutupnya pintu neraka yang pasti adalah pada kapan? Bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufiratish shayatin wa maradatil jin." Apabila datang Ramadan, dibuka seluruh pintu surga. Pintu surga ada berapa? Ada 7 apa 10? 7? Salah. 10 juga salah. Yang benar 8. Nanti kita akan bahas surga setelah neraka. Pintu surga seluruhnya dibuka pada awal Ramadan. Pas maghrib, malam satu Ramadan, itu dibuka seluruh pintu-pintu surga dan ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Dibelenggu setan-setan dan jin-jin yang durhaka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, itu terjadi di awal malam Ramadan. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidatish shayatin wa maradatil jin wa ughliqat abwaabul nar falam yuftah minha babun wa futihat abwaabul jannah falam yughlaq minha babun. Bila datang awal malam Ramadan, dibelenggulah setan-setan dan jin-jin yang durhaka. Makna dibelenggu di sini dengan makna hakiki, makna yang sebenarnya. Dan yang dibelenggu adalah jin-jin kafir, jin-jin yang durhaka. Itulah yang dimaksud setan yang dibelenggu. Adapun jin muslim tidak dibelenggu, karena mereka juga harus apa? Harus ibadah, harus sholat, harus saum dan yang lain-lainnya. Maka mereka tidak dibelenggu. Yang dibelenggu kata Nabi sosok maradatul jin, jin-jin yang durhaka, yang kafir. Tapi walaupun jin muslim yang tidak dibelenggu berlabel muslim, sama kayak manusia. Manusia-manusia yang muslim, ada enggak yang sering menyeret kawannya kepada kemaksiatan? Banyak. Dan itulah yang menjadi penyebab masih banyaknya orang yang bermaksiat walaupun di bulan Ramadan. Masih banyaknya manusia yang malas ibadah di bulan Ramadan. Masih banyaknya manusia yang tidak saum dan tidak sholat di bulan Ramadan. Karena apa? Karena ada jin-jin muslim yang tidak dibelenggu tapi fasik. Makanya masih ada kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan, dan masih ada gangguan dan godaan yang kita rasakan di bulan Ramadan yang menghalangi ibadah kita, atau mendorong kita untuk lalai dari ibadah, atau yang mendorong kita untuk bermaksiat di bulan Ramadan. Itu salah satu penyebab. Padahal Imam Ibnu Qayyim demikian. Selain salah satu penyebab manusia terjerumus ke dalam maksiat di bulan Ramadan adalah buruknya karakter yang dimiliki oleh orang tanpa harus diganggu, tanpa harus digoda oleh setan. Keburukan karakter seseorang itu akan menjadi pemicu orang untuk bermaksiat. Contoh umpamanya orang yang berkarakter hasad atau dengki, itu tanpa harus diganggu oleh setan. Lihat tetangganya memperoleh kenikmatan, beli mobil baru, renovasi rumah dengan jumlah biaya yang besar di hadapan matanya, tanpa harus diganggu oleh setan, itu langsung si hasadnya itu beroperasi sendiri, jalan sendiri, panas, mobilnya baru, renovasi lagi gitu ya, kelihatan happy, panas dia, lalu hasadnya mendorong dia untuk ghibah atau bahkan buhtan, fitnah. Ngomong ke tetangga, tahu nggak kenapa dia renovasi dan beli rumah baru? Dia korupsi. Nah, gitu kan? Kata tetangga yang dibisikinnya, korupsi dari mana? Dia bukan pejabat. Dia bukan orang yang memegang uang manusia. Dari mana korupsinya? Mikir ya, kalau bukan korupsi pasti punya tuyul. Subhanallah lagi ya. Itu karena hasad, tanpa harus diganggu oleh setan, karakter buruknya itu otomatis jalan sendiri untuk berbuat dosa dan maksiat. Makanya walaupun setan dibelenggu di bulan Ramadan, orang masih saja bermaksiat. Salah satu penyebabnya adalah karena buruknya karakter yang dimiliki oleh orang. Dan selama 11 bulan sebelum Ramadan, setan berupaya menanamkan karakter buruk ini dalam diri manusia, agar pas pada saat para setan dibelenggu di bulan Ramadan, manusia tetap termotivasi untuk berdosa dan bermaksiat karena keburukan karakter yang dimiliki. Jadi kata Nabi SAW, apabila datang awal malam bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu dan jin-jin yang durhaka dibelenggu dan ditutup seluruh pintu neraka, tidak ada satupun pintu neraka yang terbuka, dan dibuka seluruh pintu surga, tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Itulah keterangan dari Al-Quran dan hadis yang sahih tentang salah satu sifat yang ada di dalam neraka, yaitu di dalam neraka ada pintu, jumlah pintunya ada 7. Itu yang poin terakhir yang kita jelaskan pada bulan yang lalu. Kita teruskan. Di dalam neraka ada kayu bakar. Kayu bakarnya terdiri dari dua macam. Pertama siapa? Manusia ahli neraka. Yang kedua batu. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat, di antaranya At-Tahrim 6. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara." Hei orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Juga diterangkan dalam Al-Baqarah 24. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Kalau kalian tidak mampu, dan kalian pasti tidak akan mampu. Maksudnya tidak akan mampu apa? Membuat surat yang semisal Al-Qur'an. وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. Kalau kalian ragu terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan ini, coba bikin satu surat yang semisal Al-Qur'an. Panggil kawan-kawan kalian untuk membantu kalian. Panggil selain Allah untuk membantu kalian kalau kalian benar. Kalau kalian tidak mampu dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kalian kepada api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia, manusia dan batu-batu. Jadi kayu bakar di dalam neraka ada dua, yaitu manusia dan batu. Manusia siapa? Yang dimaksud dengan manusia di sini adalah ahli neraka. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang abadi, mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Adapun batu, para ulama ikhtilaf. Hanya Allah Azza wa Jalla, kata para ulama as-salafus salih di kalangan para sahabat, wa dhahaba ba'du as-salaf ila anna hadhihi al-hijara min kibrit, bahwa para generasi salaf dari kalangan para sahabat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan batu di sini adalah batu kibrit. Kibrit itu batu belerang. Berkata Abdullah bin Mas'ud, hiya ijaratun min kibrit khalaqahallahu yawma khalaqa as-samawati wal ardhi sama'i dunya yu'idduha lil kafirin. Berkata Abdullah bin Mas'ud, batu yang dimaksud di sini adalah batu belerang yang telah Allah ciptakan pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah sediakan batu kibrit itu bagi orang-orang kafir di dalam neraka. Riwayat Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsir, juga Imam Ibnu Abi Hatim, juga Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dan ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ibnu Jurayj. Timbul pertanyaan, kenapa batu yang dimaksud di sini adalah batu kibrit atau batu belerang? Wa yuqal inna fiha khamsatu anwa' minal adab laisa fi ghairiha. Sesungguhnya di dalam batu kibrit, kibrit atau batu belerang, ada lima jenis azab yang tidak terdapat di dalam kayu bakar yang lain. Ada lima kekhususan yang buruk, yang menambah kadar azab dengan batu kibrit. Berbeda dengan kayu bakar dari kayu, dari kertas, dari sabut, kelapa, dan yang lain-lainnya. Batu kibrit memiliki lima kelebihan. Tapi lima kelebihannya kelebihan dari dalam bentuk keburukan. Pertama, siratul iqad. Cepat menyala. Sekarang kalau kayu bakar, apalagi yang basah, susah ya menyalanya ya. Walaupun kering, tidak, kata orang Sunda mah nyantok gitu kan. Tidak nyantok itu tidak menyantok. Tidak nyamber. Ini siratul iqad. Kedua, nadmur raiha. Aromanya super bau. Pernah enggak ke kawah, ke Tangkuban Parahu umpamanya? Itu ada batu belerang. Atau pada musim hujan pagi atau sore, lewat saja dari Bandung ke Subang, lewat gunung Tangkuban Parahu, maka akan tercium bau apa? Bau belerang. Menyengat, bisa muntah kita, bisa pusing kepala kita, ya. Maka batu belerang di dalam neraka memberi efek buruk, yaitu menebarkan bau yang sangat menyengat. Ketiga, kathratud dukhan, banyak asap dan asap yang pekat serta bikin perih di mata. Ketika dibakar ya nyala dan cepat menyala, selain juga bau juga menimbulkan asap yang sangat pekat. Keempat, wasyiddatul irtisab bil abdan, sangat lengket di kulit, di badan. Oleh karena itu ketika batunya terbakar menempel di kulit, kulitnya otomatis ikut terbakar. Dan batu yang lengket di kulit menyebabkan nyala api yang membakar kulit tersebut lebih permanen dan lebih menancap, tidak hanya di permukaan semata-mata tapi menembus sampai ke dalamnya. Dan yang terakhir waktu waktu hariha idza humya, kadar panasnya lebih kuat ketika dinyalakan dibanding kadar panas oleh kayu bakar yang lain. Sekarang kayu bakar dalam bentuk kayu dengan kayu bakar dalam bentuk batok kelapa kan beda panas yang ditimbulkannya ya. Berbeda juga dengan api yang dinyalakan oleh gas, oleh minyak tanah. Itu berbeda kadar panas yang ditimbulkannya. Maka batu belerang menambah kadar panas dari api yang dinyalakan oleh batu belerang tersebut. Inilah yang menjadi penyebab kenapa kayu bakar di dalam api neraka salah satunya terdiri dari kibrit atau batu belerang, karena memiliki lima kekhususan seperti yang dijelaskan tadi. Inilah pendapat yang pertama. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa batu yang dimaksud adalah batu kibrit. Kedua, batu yang menjadi kayu bakar api neraka adalah batu-batu berhala yang disembah oleh manusia ketika di dunia. Sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Qur'anul Karim yang terdapat dalam Al-Anbiya 98 dan 99. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun law kana ha'ula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Sesungguhnya kalian hai orang-orang musyrik dan batu-batu berhala yang kalian sembah selain Allah akan menjadi kayu bakar neraka jahannam dan kalian akan memasukinya. Seandainya batu-batu sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang sebenarnya, niscaya mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan masing-masing kedua-duanya, baik yang menyembah ataupun yang disembahnya, kekal di dalam neraka. Ayat ini mengisyaratkan bahwa salah satu batu yang menjadi kayu bakar api neraka adalah batu berhala. Timbul pertanyaan, kenapa batu berhala dimasukkan ke dalam neraka? Apa salah mereka? Apakah batu itu disembah karena permintaan si batu? Bukan. Batu tidak meminta. Hanya orang yang menyembahnya aja yang kebangetan begonya. Batu sebagai benda mati dibuat, dipahat oleh orang setelah jadi dalam bentuk yang jauh lebih buruk daripada pembuatnya. Kalau kita lihat batu-batu berhala yang dijadikan patung oleh para pemahat, pematung, itu naha patungna kasep atau napi gelis teh. Banyak butuh goreng patung. Perutnya budayut, kepalanya botak, bibirnya jeblek, hidungnya pesek, matanya bolotot. Seandainya hidup itu mengerikan. Anak kecil bisa pingsan. Jadi jauh lebih ganteng, lebih cakep siapanya yang membuatnya, memahatnya. Lalu setelah jadi disembah-sembah. Biasanya yang menyembah itu adalah yang dibuat menyembah pembuatnya. Ini kok terbalik? Pembuatnya menyembah barang yang dibuatnya. Kurang gimana dulu? Nah, jadi batunya tidak berdosa karena bukan keinginan dia untuk disembah. Tapi kenapa dia dimasukkan ke dalam neraka? Dijawab oleh para ulama bahwa batu itu tidak akan merasakan ketersiksaan di dalam neraka karena dia benda mati yang tidak punya rasa. Kalau toh dia bisa berbicara, hanya sebatas itu yang dia mampu lakukan, ataupun merasakan dingin atau panas, sakit atau enak, dia tidak. Betul, ada kemungkinan batu bisa bicara, ya. Karena Allah SWT menyatakan tidak ada suatu pun benda di langit atau di bumi kecuali seluruhnya bertasbih kepada Allah SWT. Walakinnakum la yaqauna tasbihahu. Akan tapi manusia tidak memahami tasbih mereka. Syaikh Utsaimin menyatakan benda-benda mati juga bertasbih kepada Allah SWT. Benda-benda mati juga hidup. Dan ini banyak di apa? Ditunjukkan oleh banyak kasus. Pernah enggak kita mendengar bahwa pelepah kurma, kayu dari pohon kurma yang biasa dipakai sebagai mimbar untuk khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu diganti. Ya. Apa yang terjadi pada mimbar yang terbuat dari kayu kurma itu? Nangis. Suara tangisan yang terdengar oleh para sahabat dielus-elus oleh Nabi selesai airnya diam mengganti. Pernah enggak kita mendengar ketika dua sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu sama Salman al-Farisi dua-duanya makan di satu piring yang sama baru piring itu bertasbih mensucikan Allah dan tasbihnya terdengar oleh orang-orang di sekitar. Ya, ada keterangan seperti yang menunjukkan benda-benda mati itu juga hidup. Tapi karena ini menyangkut perkara gaib, maka kita hanya mencukupkan sampai pada keterangan yang dijelaskan dalam hadis. Bahwa benda mati itu ia hidup tapi sebatas dia bisa berbicara tasbih dengan bahasanya masing-masing dan bahasa tidak difahami dan tidak terdengar oleh manusia. Ya, mereka nangis, betul. Ya, mereka tasbih, ya, betul. Tapi jangan lalu kebablasan, mereka juga bisa merasakan panas dan dingin, enak dan tersiksa. Enggak boleh, karena tidak adanya keterangan tentang masalah itu. Termasuk batu yang dijadikan patung, ya, mereka tidak berdosa. Yang dosa siapa? Yang nyembahnya. Tapi kenapa mereka dimasukkan dalam api neraka? Karena ini sebagai tambahan azab secara psikis kepada para penyembahnya. Kalau orang yang menyembah batu menunjukkan batu itu begitu mulia, begitu agung dalam pandangan dia, makanya dia berani sujud. Ternyata yang diagungkan, yang dimuliakan itu sama-sama masuk neraka bersama-sama dia, ini akan menjadi hantaman secara psikis kepada penyembahnya. Termasuk nanti juga ada keterangan atau sudah diterangkan pada masa yang lalu, matahari dan bulan pun dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Apa dosa matahari dan bulan? Tidak ada dosa. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Salah satunya adalah untuk menghinakan para penyembah matahari dan bulan. Secara psikis mereka terhantam, oh itu Tuhan saya sembah-sembah, masuk neraka juga, kan gitu ya. Maka akan lebih terhinakanlah mereka. Inilah keterangan tentang salah satu sifat dari neraka, yaitu kayu bakar neraka. Keenam, poin keenam tentang sifat-sifat neraka. Ya, poin-poin yang pertama dari sifat neraka itu adalah bahwa neraka itu tempat neraka di mana, kedua, besar dan dalamnya neraka. Yang ketiga, tingkatan-tingkatan neraka. Keempat, pintu-pintu neraka. Dan yang kelima, kayu bakar neraka. Sekarang yang keenam, sifat neraka yang keenam adalah syiddatu harriha wa admu dukhaniha wa syirabuha. Keenam, amat sangat super panasnya api neraka, sangat tebal, pekat, dan banyaknya asap hitam di neraka, dan sangat dahsyatnya jenis-jenis siksa di dalam neraka. Tiga poin. Sangat panas. Kedua, asap yang super tebal dan pekat. Dan yang ketiga, dahsyatnya jenis azab dalam neraka. Dalam surah Al-Waqiah 41-44 Allah berfirman, washabus syimal, ma ashabus syimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ashabu shimal, dan kelompok kiri. Ma ashabu shimal, ma ashabu shimal memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah, tahukah kamu siapa golongan kiri? Makna yang kedua, ma'ashabu simak, alangkah menderitanya golongan kiri. Dua-duanya boleh, baik secara bahasa ataupun secara grammar. Dua-duanya maknanya terkandung di dalam kalimat ini, ma'ashabu simak, sungguh mengerikan penderitaan para golongan kiri. Lalu dijelaskan, fi samumin wa hamim. Pertama, mereka berada dalam samum dan hamim. Apa itu samum? Samum itu angin. Kalau kita mendengar sebutan angin, angin, kesan apa yang kita tangkap? Sejuk dia. Enak, dingin, adem. Tapi samum ini anginnya sangat panas, dengan puncak puncak panas yang tiada duanya di dunia, yang apabila terkena benda apapun, benda yang terkena dan menyala, saking apanya? Saking panasnya. Hawa yang keluar dari oven ketika dibuka gak ada apa-apanya. Apakah tangan kita ketika membuka open terus? Kata orang Sunda mah, tangan orang kahebos ku hawa open. Kahebos itu apa? Terhebos oleh hawa open. Terhembus. Apakah gosong? Apa menyala? Tidak. Biasa-biasa aja, paling kita ngejet sedikit. Ini lebih dari itu. Berkata para ulama ahli tafsir ketika menerangkan samum wassamum fahawa'u jahannam as-samum wahuwa'ri'ul haratus syaridatul har. Hawa neraka jahannam disebut samum, yaitu angin yang panas, yang kadar panasnya mencapai puncak dari panasnya angin. Itu disebut dengan sebutan samum. Kedua, hamim. Hamim ini adalah air. Apa yang kita tangkap ketika mendengar sebutan air? Kesan apa yang kita tangkap? Sejuk, enak, adem. Kalau lagi gerak, kita inginnya berendam di air yang dingin, enak, seger. Kalau kita haus, kemudian terdengar sebutan air, aduh, ingin rasanya minum, dan pasti akan bisa menghilangkan haus yang dialami. Itu air. Tapi hamim ini disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, wal hamim wa ma'uha al hamim alladhi qad istadha ruhu. Hamim ini adalah air jahannam yang panas, yang kadar panasnya mencapai puncak dari panasnya air. Dan yang ketiga, wadilin miyahmu. Wadilin, dilin itu artinya naungan. Apa yang kita tangkap kesan setelah mendengar sebuah kata yang namanya naungan, juga adem ya, adem, naungan, nyuhan. Jadi kalau kita lagi berjalan di tengah teriknya matahari, lalu ada pohon rindang, maka kita akan berteduh di bawah naungan pohon rindang tersebut. Enak, sejuk, hilang panasnya, ya. Tapi di sini wadilim yahmum maknanya adalah wadilwa yahmum wahwa kita udhukhaniha. Awannya yang menaungi adalah awan panas yang menyebrotkan hawa panas yang luar biasa kepada apapun benda yang ada di bawahnya. Bayangkan, tiga hal yang ketika di dunia bikin adem. Pertama adalah hawa, udara, yang kedua air, yang ketiga apa? Naungan. Tiga-tiganya bikin kita betah, tiga-tiganya bikin kita adem dan sejuk ketika kita mendapatkan tiga ini di dunia. Ya hawa atau udara, ya air, ya juga naungan. Tapi ketika tiga hal tadi ada dalam neraka, ketiganya menjadi siksaan yang sangat dahsyat. Dan itulah siksaan teringat yang ada di dalam neraka. Ada angin, tapi anginnya super panas. Ada air, tapi airnya super panas. Ada naungan, tapi naungannya super panas. Tiga benda yang ketika ada di dunia menjadi adem dan menyejukkan kita, tapi menjadi siksaan yang dahsyat di neraka. Bayangkan bagaimana kadar siksaan yang ditimbulkan oleh selain ketiga itu, ya oleh api, ya oleh rantai besi, ya oleh alat-alat siksa yang lain, sebagaimana jenis-jenis siksa itu nanti akan kita jelaskan pada bab yang menerangkan tentang jenis-jenis siksa dalam neraka. Maka disebutnya tiga perkara yang di dunia menyejukkan, disebut angin, disebut air, disebut naungan, itu pun ternyata siksaan, mengisyaratkan di dalam neraka tidak ada kesenangan, kesejukan, seluruh yang ada adalah siksaan dan menyengsarakan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga menakut-takuti dalam ayat lain terhadap ashabus syimal yang diancam akan menjadi ahli neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ada orang yang ringan timbangan amal kebaikan, ada amal baiknya, tapi ringan. Yang lebih beratnya apa? Dosa dan kesalahannya. Fa'ummuhu hawiyah, tempat kembalinya kepada neraka hawiyah. Ummuhu itu ibunya, induknya, tempat dia berlindung, tempat dia ngadem, tempat dia kembali. Fa'ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma'adraka ma hiya, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat menyala-nyala, yang sangat panas. Kadang-kadang api tersebut ya melontarkan bola-bola api yang warnanya kuning keemasan, besarnya gak tanggung-tanggung tapi sebesar istana. Istana kan besar ya, dilemparkan kepada para ahli neraka dan pasti mengenai mereka. Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Mursalat ayat 30 sampai 33, iltaliqu ila dhillin di thalath syu'ab la dhadidin wa la yughni min al-lahab innaha tarmi bi syararin kal-qasr ka'annahu jimalatun syu'ab. Pergilah kalian, hei ahli neraka. Kemana perginya? Ke sebuah naungan yang memiliki tiga cabang. La dhillu wa la yughni min al-lahab. Naungan itu tidak memberikan keteduhan dan tidak menyelamatkan dari sambaran api. Inna tarmi bi syararin kalqasr. Naungan itu melontarkan istana dengan api-api sebesar istana-istana karena jimalat usufar, seolah-olah api yang dilemparkan itulah unta-unta yang berwarna kuning. Api kan warnanya kuning, dilontarkan, dan bentuk lontaran api yang dilemparkan itu seperti unta-unta yang warnanya kuning, ukurannya sebesar-besar istana. Dilemparkan begitu saja dan mengenai para ahli surga, para ahli neraka. Lalu neraka atau api tersebut tidak pernah membiarkan para ahli neraka luput walaupun sedetik dari bakaran api, dan tidak ada satupun bagian tubuh ahli neraka yang terlewat, baik bagian luarnya ataupun bagian dalamnya. Bagian luarnya jelas seluruh kulit kita dengan daging. Bagian dalamnya seluruh bagian dalam dari tubuh kita, termasuk jantung kita, paru-paru kita, usus kita, lambung kita, seluruhnya. Tidak ada yang terlewatkan oleh lahapan bakaran api neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Muddathir ayat ke-27 sampai ayat yang ke-30. Kata Allah, Sa'usmihi sahab wa ma adraka ma sahab la tubqi wa la tadar lawwahatun lil bashar. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka sahab. Tahukah kamu apakah neraka Sakhar itu? Neraka Sakhar itu la tubqi wala tadar. La tubqi maknanya adalah tidak menyisakan, tidak melewatkan. Makna tidak menyisakan, tidak melewatkan, tak ada satupun dari bagian tubuh ahli neraka yang terlewat, yang tersisa dari bakaran api neraka. Seluruhnya terkena, baik luarnya ataupun dalamnya. Nanti ada ayat dan hadis yang menjelaskan lebih rinci tentang beberapa bagian dalam dari tubuh manusia yang juga seluruhnya dilahap oleh api neraka tersebut. Itu makna latubqi. Latubqi tidak menyisakan, dalam arti seluruh bagian dari tubuh manusia luar ataupun dalam itu terkena oleh empasan api neraka, oleh sentuhan api neraka. Wala tadar artinya tidak membiarkan. Makna tidak membiarkan artinya tidak ada satu detik pun waktu yang terlewatkan, kecuali setiap detiknya itu bakaran dan azab api neraka selalu mengenainya. Tidak ada satupun detik waktu yang dilalui oleh ahli neraka yang terlewati tanpa adanya azab yang menyengsarakan. Lawwahatul bashar, membakar kulit-kulit dari manusia. Berkata para ulama ahli tafsir di antara Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ini, kata beliau, innaha ta'kulu kulla syai'in wa tudammiru kulla syai'in la tubqi wa la tadar tahriqul julud wa tasilu ila al-idham wa tasharu baqi al-butun wa taqtali 'ala al-af'idah. Sesungguhnya api neraka memakan segala sesuatu dari bagian tubuh manusia, menghancurkan segala sesuatu dari bagian tubuh manusia, tidak menyisakan dan tidak membiarkan, membakar kulit sampai menembus ke daging dan tulang, menghancurkan seluruh isi perut berserta perut bagian dalamnya, dan terus menembus sampai ke jantungnya. Itu api neraka. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan tentang dahsyatnya panasnya api neraka, kata beliau, wa fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harbiha. Panasnya api neraka itu sebanding dengan 70 bagian dari panasnya api yang ada di dunia. Api yang ada di dunia saja panasnya bisa meluluhkan besi, bisa membuat besi yang tadinya sangat kuat dan keras berubah menjadi apa? Cairan. Saya nggak tahu berapa ribu derajat. Dan jangankan menyentuh besi yang mencair ketika panas, baru terkena awaknya saja benda bisa menyala terbakar. Kalau umpamanya ada kumpulan besi yang mencair saking panasnya dan pasti menyala merah, kita jatuhkan umpamanya benda yang biasa terbakar, kayu, sebelum menyentuh kepada itu baru di jalan saja sudah menyala saking panasnya hawa yang ditimbulkan dalam hawanya. Belum itunya, itulah panas di dunia yang bisa meluluhkan, mencairkan benda terkeras di muka bumi, apalagi selain besi, apalagi selain baja. Ya, maka panasnya api neraka 70 kali lipat dari api terpanas yang ada di alam jagat raya ini. Kebayang, seandainya api di neraka sama dengan api yang ada di dunia, itu sudah tidak ada lagi orang yang mampu bertahan. Apalagi ini 70 kali lipat dari api neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an dalam An-Naba ayat 30, fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Kata Allah, rasakan oleh kalian, maka kami tidak akan menambah apapun kepada kalian kecuali hanya menambah adzab. Ayat ini mengisyaratkan kadar siksa yang Allah berikan kepada ahli neraka dalam neraka tidak konstan, tapi semakin meningkat dan semakin meningkat kadar kedahsyatan azab neraka. Allah berfirman, "Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba." Rasakan oleh kalian, kami tidak akan menambahkan apa-apa kepada kalian kecuali hanya menambah azab, menambah hebat azab. Semakin lama semakin hebat dan semakin dahsyat. Dan ketika api itu mulai mengendur, mulai menurun, Allah tambah lagi kadar panas yang melebihi daripada sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra 97, kullama khabat zidnahum sa'ira. Ketika si api sudah mulai menurun kadar panasnya, kami tambah lagi untuk mereka nyala api tersebut. Oleh karena itulah, maka orang-orang kafir tidak pernah merasakan diringankan azabnya walaupun sedetik, walaupun sesaat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 86, fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Tidak pernah diringankan azab bagi mereka dan mereka itu tidak akan memperoleh pertolongan apa-apa. Salah satu di antara cara untuk mendinginkan api neraka. Sekarang api neraka sudah ada sebenarnya. Dinginkan dengan ibadah, dengan sholat. Dan nanti kita akan jelaskan ada efek panasnya api neraka kepada cuaca yang ada di muka bumi. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini terima dari Amr bin Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli salata subh, thumma qsur 'an as-salat, thumma hatta tatma' asy-syams wa tartafi'a fa innaha tatma'u baina qarnay syaitan." Wa hina idin yasjudu lahul kuffar thumma salli fa inna salata mashhudatun hatta yastaqilla dhillu birrama thumma qsur 'an as-salat fa innahu hina idin tusjar jahannam fa idza aqbala al-fai fa salli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian salat subuh, lalu tahanlah diri kalian dari sholat. Setelah sholat subuh jangan ada lagi sholat. Haram melakukan sholat apapun tanpa sebab selesai sholat subuh. Dan itu termasuk waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan sholat. Sholat selesai sholat subuh dosa, karena melanggar larangan Nabi SAW. Dosanya tidak kecil, besar, ya. Kecuali sholat yang ada sebab dibolehkan, seperti umpamanya sholat jenazah karena ada sebab, seperti sholat tahiyatul masjid. Bagi orang yang sudah sholat subuh di suatu masjid lalu keluar pindah ke masjid lain sebab di masjid lain ada kajian ba'da sholat subuh, dia sudah sholat di masjid yang lain, masuk ke masjid itu untuk mengikuti kajian lalu dia boleh sholat tahiyatul masjid karena sholat tersebut sholat yang ada sebab, dibolehkan. Adapun sholat mutlak maka tidak boleh, yang tidak ada sebab. Ini yang kita sayangkan kepada para jamaah haji, para jamaah umroh ketika di Madinah. Sholat subuh mereka ingin di Raudhah, ya. Tapi mereka telat datangnya, yang tiga baru ke masjid. Ya Raudhah sudah penuh. Memang kalau jam tiga bangun di Indonesia masih kosong masjid, masih dikunci. Tapi di Masjid Nabawi jam tiga baru bangun itu Raudhah nggak kebagian, ya. Akhirnya dia duduk di dekat Raudhah. Ba'da sholat subuh yang duduk di Raudhah dua. Ya, orang yang tadinya gak kebaikan di Raudhah berebut ke sana. Lalu mereka sholat berapaan? Sholat apa coy? Itu sholat yang terlarang. Dosanya berlipat. Karena apa? Karena dilakukan di sebuah tempat yang seluruh ibadah dilipat gandakan pahalanya dan sebaliknya seluruh dosa dilipat gandakan dosanya. Makanya Nabi SAW menyatakan, man ahdatha fil madinati hadatan au awal muhdita au muhdatan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajmain. Hadis ini sahih dari Imam Muslim. Siapa orang yang mengada-adakan kebidahan di Madinah, di mana Madinah, atau membantu mendukung orang yang berbuat bidah atau kebidahan yang dilakukan orang, maka orang itu dilaknat oleh Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Imam An-Nawawi rahimahullah yang ketika mensyarah hadis ini dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan kenapa? Karena perbuatan bidah dimanapun di Madinah atau di luar Madinah itu tetap dilarang. Tapi di Madinah lebih berlipat ganda, 1000 kali lipat dosanya daripada di yang lain. Karena apa? karena ini membawa efek buruk ke banyak orang. Apa yang dilakukan orang di Madinah dianggap bagian dari ajaran Islam. Lalu ada orang-orang yang berbuat kebidahan, dilihat oleh pendatang, oh ada ibadah itu gini yang dilakukan oleh orang Madinah, berarti itu ibadah yang disyariatkan. Lalu orang ikut melakukan ibadah itu padahal tidak disyariatkan. Dhalil wa mudhil, dia sesat dan menyesatkan. Oleh karena itulah, berbuat dosa dimanapun haram, tapi berbuat dosa di Madinah, di Mekah, keharamannya berlimpah-limpah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menyusun tafsir, beliau tidak mau menuliskan tafsir itu di Masjidil Haram. Lalu ditanya, kenapa engkau tidak tulis tafsir itu di Masjidil Haram? Bukankah seluruh amal ibadah yang dilakukan di sana tidak hanya sholat, tapi seluruh amal ibadah dilipat gandakan 100 ribu kali? Kata dia, iya benar. Tapi ketika saya terjerumus dalam kesalahan, dosanya juga 100 ribu kali lipat. Ada enggak orang yang berbuat dosa di depan Ka'bah? Banyak ya. Terutama di daerah yang dekat Hajar Aswad ya. Saling sikut, saling dorong, sakilah segala macam. Demi mengejar yang sunnah, yang haram mereka lakukan. Apa yang sunnah? Mencium Hajar Aswad. Sunnah tidak wajib. Tidak menjadi rukun dari tawaf. Tapi untuk yang mengejar yang sunnah, mereka melakukan yang hal, sikut kanan, sikut kiri, bahkan meninggalkan apa namanya, membatalkan sholat fardu. Coba lihat orang-orang yang ketika mau sholat di depan dekat Hajar Aswad, itu kan kayak pas setelah adzan nggak boleh lagi ada orang yang mencium, dijaga oleh askar, duduk semua duduk. Lalu sholat. Pada waktu tahiyat akhir, posisi orang di dekat Hajar Aswad bukan tawarruk atau iftirah, tapi posisi siap loncat. Begitu imam salam, dia gak ikut salam, langsung gajelan mencium Hajar Aswad. Sholatnya dibatalkan karena gak salam. Padahal salam apa? Rukun sholat. Kalau gak salam, gak sah sholatnya, batal sholatnya. Begitu imam as, baru as tuh, wah langsung loncat itu orang untuk bisa mencium Hajar Aswad. Dosa gak? Dosa, dosanya berlipat. Karena itu dilakukan Masjidil Haram. Walhasil ya, ini yang kita sayangkan, banyak orang yang melakukan ibadah yang dilarang oleh Nabi SAW dan itu dilakukan di Madinah atau di Mekah. Kata Nabi SAW, sholat subuhlah kalian ya, lalu tahanlah diri kalian dari sholat, jangan sholat pagi hatta tathlu'a syams, sampai matahari terbit. Setelah nanti matahari terbit, biarkan 10 sampai 15 menit baru boleh sholat. Sampai matahari meninggi. Kenapa? Tidak boleh sholat pada waktu matahari terbit. Nabi menyatakan, karena saat itu matahari terbit di antara dua tanduk setan. Apakah berarti dua tanduk setan itu gede? Bukan. Tapi ini menurut penglihatan orang yang sholat saat itu. Jadi kalau umpamanya kita sholat pada saat matahari terbit atau terbenam, setan itu berdiri di hadapannya saat itu ya. Adapun kalau kita sholat pada waktunya, setan gak berani berdiri di hadapannya orang yang sholat. Tapi pada waktu terbit matahari atau terbenam matahari, setan berdiri di hadapan orang yang sholat itu. Dan dalam pandangan orang yang sholat, seolah-olah matahari itu terbit berada di antara kedua tanduk setan. Padahal mataharinya jauh di sana kan, setannya berdiri di hadapan orang yang sholat. Maka seolah-olah matahari karena jauhnya terlihat seperti bola gitu kan, itu berada di antara dua tanduk setan. Maknanya demikian. Maka jangan kalian sholat pada waktu matahari terbit. Wa hina idin yasjudulah al-kuffar. Pada saat itu sujudlah orang-orang kafir kepada syaitan tersebut. Sujudlah orang-orang kafir kepada matahari. Maka kita jangan melakukan sholat apapun pada waktu matahari terbit ataupun terbenam. Thumma sholli, lalu selesai matahari terbit silakan lagi sholat kalian. Karena sholat tersebut disaksikan hatta yastaqilla dhillu birramah, sehingga bayangan manusia setinggi tombak. Thummaqsur anis sholat, lalu tahanlah diri kalian dari sholat. Jadi ketika matahari itu berada di tengah-tengah, jangan kalian sholat. Fa'innaha inaidin tusjaru jahannam, karena pada saat itu ma'api neraka jahannam sedang dinyalakan. Maka apabila matahari itu sudah tergelincir, silakan lagilah sholat kalian. Tergelincir itu maknanya bukan disoledat, tapi ketika pas di tengah-tengah lalu mulai bergerak menuju ke arah barat lagi, itulah yang disebut dengan tergelincir, ya. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza shaddal harru fa'bridu bis-shalah, fa inna shiddatal harri fi jahannam." Apabila hawa panas memuncak, pada waktu musim panas. Musim panas itu bisa mencapai lebih dari 50 derajat loh. Mungkin sekitar bulan Juli Agustus gitu. Nah, nanti Ramadan. Ya. Panasnya dari atas dan dari bawah. Dari atas matahari, dari bawah hawa panas itu naik dari tanah, terpantulkan ke atas. Nunduk ada angin dari bawah, panas luar biasa. Ke atas ada matahari panas. Kalau di kita sedang panas lalu berteduh di bawah pohon, di bawah bangunan, lalu ada angin bertiup, terasa apa? Adem, enak. Tapi kalau di timur tengah pada waktu musim panas, angin bertiup tambah terasa tersiksa, gak bisa nafas kita. Nah, begitu angin itu gak bisa nafas karena panasnya. Panasnya hawa yang saat itu terasa oleh seluruh manusia. Kata Nabi SAW, apabila hawa panas begitu memuncak, dinginkan dia dengan sholat, karena puncak panasnya hawa termasuk hebosan api neraka jahanam. Hembusan mati upah, tolong dihembus itu ya. Nah, hebosan itu ya, hebosan. Itulah penjelasan tentang panasnya api neraka, ya. Bagian ketujuh, neraka hidup. Neraka bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat. Neraka punya lisan, neraka punya mata, neraka punya telinga. Dan ini dijelaskan baik oleh ayat Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Bahkan bisa berdebat. Dengan siapa neraka berdebat? Dengan surga. Adapun keterangan dari ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa neraka bisa mendengar, ada ayat tersebut kita akan jelaskan bulan depan. Sekarang sudah 1 jam lebih. Pengajian kita mulai jam 8 ya. Dan tadi saya agak telat kesininya karena ada kesalahan tadi. Selara saya ke Al-Ihsan. Saya kesana lewat, anu ngajemput di mana, gitu ini anu dijemput ke mana. Dan nyambung. Padahal sebelum jam 8 sudah tiba daerah ini. Insya Allah bulan depan tidak nyesal lagi ya. Mudah-mudahan. Jadi datanglah sebelum jam 8, kita mulai jam 8, jam 10 selesai, sebab jam 1 paling telat saya harus sudah ada lagi di mana. Ya, sebelum kita mulai ada beberapa bewara. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berencana akan umroh di bulan Maret dan Mei, saya ada jadwal di bulan Maret tanggal 22, masih ada kuota sedikit lagi. Dan di bulan Mei tanggal 15 Mei. Siapa yang minat silakan hubungi saya. Dan siapa yang ingin setiap putaran tawaf bisa mencium Hajar Aswad secara leluasa, yuk umroh lagi bareng saya di bulan Oktober, di bulan Muharram. Karena saat itu visa umroh belum keluar, belum ada yang umroh, kecuali penduduk setempat yang sedikit. Kenapa kita bisa? Karena kita tidak menggunakan visa umroh. Kita kunjungan ke Masjid Al-Aqsa, tapi transit di Jeddah 3 hari. Selama transit kita 3 hari di Mekah dan melakukan umroh dan kosong, bisa setiap putaran mencium Hajar Aswad. Di Aqsa 3 hari, di Mekah 3 hari, di Madinah 3 hari, lalu pulang. Jumlah total 12 hari dengan perjalanannya. Jadi silakan yang berminat hubungi saya. Pertanyaan pertama, Ustaz, kalau kita sholat tahajud, tahiyatul masjid, zuhur atau maghrib, berapa menit jaraknya sebelum adzan untuk menghindari sholat di waktu terlambat? Kalau sholat tahiyatul masjid boleh, walaupun di waktu yang terlambat. Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah kita Mustasyar Minhajul Qasidin menyatakan sholat yang terlarang di waktu yang terlarang adalah sholat yang tanpa sebab. Adapun sholat yang ada sebab maka dibolehkan. Seperti sholat jenazah, seperti sholat tahiyatul masjid, maka atau sholat umpamanya gerhana karena ada sebab, ya itu dibolehkan. Bagaimana maksudnya membawa sajadah? Nah, bagaimana hukumnya membawa sajadah ke masjid yang sudah ada karpetnya? Kadang ada yang membawa sajadah kecil. Hukum asal membawa sajadah boleh-boleh saja. Mungkin pertimbangan orang tersebut untuk memastikan bahwa di tempat sujudnya itu tidak ada virus. Kalau di masjid walaupun karpetnya bersih, kita nggak tahu, mungkin saja bekas orang yang TBC sujud di sana, virusnya nempel lalu kehisap oleh kita, kena kita. Oh, dan pertimbangan lainnya, makanya untuk memastikan dia bawa sajadah sendiri, hukum asal mubah, selama itu tidak merusak shaf. Kalau masing-masing orang bawa sajadah, satu sajadah, satu orang, sajadahnya kan agak lebar, lebih dari 2 kakinya kan, akhirnya apa yang terjadi? Tenggak. Maka tidak boleh, karena sejarah shofnya renggang, tidak rata, maka tidak boleh. Jadi yang penting itu apapun yang dia bawa dibolehkan selama tidak merusak shof, tidak membuat shof ini menjadi renggang dan bengkok, membawa sejarah atau tidak. Kedua, hendaklah sejarah yang dibawa adalah sejarah yang tidak mengganggu konsentrasi di dalam shof, tidak ada bacaan, tidak ada gambar. Kan kadang-kadang sajadah ada gambar di tempat sujudnya, gambar Masjidil Haram, gambar Ka'bah. Selama sholat dia membayangkan lu waktu saya tawaf di sana. Itu Hajar Aswad di sana makam Ibrahim, itu Hijr Ismail. Nah, ke sini itu Zamzam di sini. Tempat saya ke sana, saya waktu saya ke sana jalan. Waktu sholat malah ngelamun, membayangkan ketika dia umroh atau haji atau tawaf di sana. Itu mengganggu konsentrasi dan itu dimakruhkan, tidak boleh. Ya. Atau gambar masjid, dia bilang di masjid kayaknya sekian kali sekian biayanya nggak berkurang dari sekian, kapasitasnya sekian. Kalau dipakai pengajian bagus. Belilah sajadah yang polos. Apalagi umpamanya ada bacaan, ada bacaan di tempat sujudnya, versi Ibnu Ayyub. Wah, maksudnya di umumnya ada bacaan itu mengganggu konsentrasi orang yang ada di belakangnya. Sebab waktu di Madinah saya pernah sholat di depannya ada seorang anak pakai bacaan kasih doain puasa orang Bandung. Seperti begitu ya. Jadi dimaklumkan membawa sajadah yang ada gambar-gambar. Belilah sajadah yang polos. Terlebih sekarang ada gambarnya itu gambar berhala ya, buatan Cina atau apa. Gambar seperti patung binatang gitu ya, yang sedang duduk. Tanpa disadari wah ini bagus dibeli gitu. Padahal itu adalah gambar patung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di fikih sunnah bab adab kubur, Nabi diperlihatkan ada orang yang kepalanya ditimpa dengan batu berulang kali. Nabi bertanya siapa mereka, dijawab oleh malaikat, mereka jika malam baca Quran, siangnya tidak diamalkan. Ada Imam Bukhari. Bagaimana cara memahami hadis ini? Hadis tersebut berbicara tentang mimpi Nabi SAW. Beliau dibawa oleh dua orang yang kelak di akhir hadis itu dijelaskan bahwa dua orang ini malaikat Jibril dan Mikail. Dan mimpi seorang Nabi apa? Mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Dibawalah naik ke sebuah bukit yang terjal. Aku tidak mampu, kata Nabi SAW. Salu sahilu halaka. Kami akan mudahkan bagimu. Lalu mudahkan. Di sana, di sebuah tempat ada seorang yang duduk. Di sampingnya ada orang berdiri sambil memegang besi yang sangat tajam. Tiba-tiba ditusukkanlah besi itu ke rahang menembus tengkuknya. Jangan ditanya sakitnya. Ya besi sakit lah. Kabereyan wayo gengeri. Tahu kabereyan? Kabereyan itu kalau kita makan asin perak atau ikan, lalu ada durinya, lalu durinya itu nyangkut di nalak-nalakan. Di apa ini? Di tenggorokan. Sakit kan? Itu namanya apa? Kabereyan. Itu aja sakitnya, tersiksa yang luar biasa. Apalagi ditusuk dari rahang tembus sampai tengkuk. Pindah ke kiri tusuk lagi, pindah kanan tusuk lagi, begitu mengerikan. Kata Nabi SAW, siapa dia? Entahlah, ayo kita pergi lagi. Pergi, sampai di suatu tempat ada orang yang berbaring. Di sampingnya ada orang yang berdiri dengan membuat sebuah batu, lalu batu tiba-tiba ditimpakan ke kepala orang itu. Penjet. Penyetnya, penjet saya. Penyet, ada ayam penyet kan? Itu hanya ayam penjet. Menggelindinglah batu. Diambil, kembali, dan ketika kembali kepala orang tadi sudah utuh lagi, lalu timpakan lagi. Begitu-begitu dan seterusnya. Ada beberapa kejadian yang aneh yang diterima atau yang dilihat oleh Nabi SAW. Selesai seluruh kejadian itu Nabi SAW bertanya lalu dijawab. Adapun orang yang tadi tusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuknya, mereka adalah para pendusta. Mereka akan mengalami itu sampai hari kiamat. Maksud sampai hari kiamat berarti itu terjadi sebelum kiamat. Di mana? Di alam kubur. Ini apa namanya hadis dibahas dalam bab adab kubur. Nah, yang kedua tadi ada pun orang yang ditimpa kepalanya sampai pejet, menggelinding, diambil kembali dan kembali utuh lagi, timpa lagi, begitu seterusnya, dia akan mengalami itu sampai hari kiamat. Maknanya itu terjadi di alam kubur. Siapa dia? Ya tadi yang disebutkan, dia adalah orang yang membaca Al-Quran tapi tidak diamalkan. Dia mengemban Al-Quran, dibaca berulang tapi tidak diaplikasikan di dalam kehidupan. Maka hadis tersebut berbicara tentang beberapa jenis adab kubur yang disesuaikan dengan jenis dosanya, dan itu akan mereka alami sampai hari kiamat. Allahu a'lam. terkait dengan sholat sunnah di Raudhah, kenapa pemerintah Saudi dalam ini petugas atau askar tidak menutup Raudhah untuk sholat sunnah, paling tidak hanya untuk waktu selesai subuh saja? Tidak sesimpel itu, karena ada ibadah yang dilakukan, dianjurkan dilakukan selesai sholat sunnah. Yaitu apa? Dikir, berdoa, baca Al-Quran di Raudhah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah dengan imam, lalu dia dikir sampai matahari terbit, setelah matahari terbit dia sholat dua rakaat, maka dia memperoleh pahala sama dengan pahala haji dan umrah secara sempurna, sempurna, sempurna. Itu yang dilakukan. Silakan duduk di Raudhah, baca Al-Quran, banyak berdoa, banyak istighfar, banyak berzikir, baca buku, silakan sampai matahari terbit. Kira-kira 10 atau 15 menit setelah matahari terbit, sholat dua rakaat. Sebagian ulama menyatakan sholat syuruk, dan itu pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Itu yang dilakukan. Makanya enggak mungkin menutup, ya. Tapi askar dan petugas tidak diam ketika ada orang yang mau sholat. Dilarang, jangan, jangan, enggak boleh, enggak boleh. Tapi kan dengan bahasa Arab. Yang sholatnya orang kampung, orang Sunda, orang Jawa, orang itu enggak ngerti. Dan memiliki karakter istiqomah. Ya, peduli yang penting mumpung di Raudhah nih. Pakai jurus aji mumpung. Mumpung apa? Mumpung di Raudhah. Semangat dia terus-terusan. Ya bisa dilarang. Padahal orang yang ingatkan sudah, sesama jamaah ingatkan, enggak boleh sholat, enggak boleh sholat. Gitu. Ada umpamanya para petugas cleaning service di sana juga mengingatkan, ya boleh sholat, ya boleh. Mamnu, sholat. Hari-hari, tahun mamnu, enggak, gitu aja. Askar juga begitu. Nah, setelah selesai matahari terbit dan sholat dua rakaat, diusir semua oleh askar, lalu ditutup. Karena saat setelah matahari terbit adalah giliran para wanita. Laki-laki semuanya keluar, nanti wanita yang masuk ke sana, ya. Itu yang diatur oleh pemerintah Saudi. Jadi tidak ditutup untuk sholat, tidak. Karena di sana banyak yang bisa dilakukan, yaitu berdoa, berzikir, baca Quran, dan selesai. Apakah benar orang munafik tempat nerakanya lebih dalam daripada orang kafir? Iya, itu ayat. Innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Tapi kita sudah bahas, waktu membahas tingkatan-tingkatan neraka, orang munafik yang dimaksudlah munafik besar, bukan munafik kecil. Siapa munafik besar? Munafik besar hakikatnya kafir. Dia tidak percaya kepada Al-Quran, As-Sunnah, tidak percaya kepada Nabi SAW. Ya, dia kafir. Tapi dia pura-pura masuk Islam demi kepentingan duniawi. Karena saat itu di Madinah, kaum muslim yang mayoritas dan dominan, kalau mereka tetap dalam kekafirannya, mereka rugi secara duniawi. Untuk memperoleh posisi, untuk memperoleh keuntungan duniawi, mereka pura-pura masuk Islam. Lahiriannya menampakkan keislaman, para hatinya tetap kafir. Hakikatnya orang itu orang kafir. Inilah munafik besar. Inilah munafik yang diancam dengan innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Itu yang ada di tingkatan neraka yang paling bawah. Ketika ada kesempatan menolong kaum muslimin dari belakang, dilakukan. Makanya itu lebih berbahaya daripada orang yang terang-terangan memusuhi. Kalau dengan orang kafir yang terang-terangan memusuhi, kita bisa siap-siap, ya. Wah, ketemu musuh, siap, pedang dipegang. Tapi kalau dengan orang munafik, disangka kawan, ternyata dia menohok dari belakang, itu lebih berbahaya. Adapun nifaq kecil adalah muslim, tapi muslim yang memiliki karakter munafik, yang cirinya dalam satu hadis disebut 3, yang di hadis lain disebut 4, dua-duanya sahih riwayat Imam Bukhari. Ayatul munafik tsalatsa. Tanda munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadza, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji hingga wa idza tumina khana, kalau dia diamanati dia khian. Ada enggak orang muslim yang punya tiga karakter ini? Buahnya apakah mereka munafik? Ya, tapi munafik kecil, bukan munafik besar, karena mereka meyakini kebenaran Islam, ibadah secara ikhlas, bukan pura-pura. Tapi terjangkini karakter munafik yang tadi, maka mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar karena memiliki karakter munafik tadi. Nah, munafik kecil ini tidak boleh diancam dengan kerak neraka seperti ayat tadi, bukan. Jadi nifak besar adalah nifak yang mereka nekafir tapi menampakkan keislaman secara lahirnya, dan itulah yang diancam dengan neraka yang paling bawah. Ya, Allah ma'alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat ibu saya sedang hamil. Ibu saya sedang hamil. Nama yang bagus laki-laki apa ya? Bisa Ahmad, bisa Muhammad, bisa Abdullah, bisa Abdurrahman. Itu sebaik-baik nama ya. Surat Al-Baqarah 24 tentang bahan bakar neraka manusia dan batu berhala. Yang dimaksud dengan manusia di sini yang beragama, apakah orang kafir? Manusia yang dimaksud manusia di sini yang gimana, apakah orang kafir? Tadi sudah dijelaskan belum ya? Sudah. Ada dua kemungkinan, mungkin belum datang, mungkin sudah datang tapi mau ibu-ibu biasanya ini tulisannya kayak ibu terus kayak bapak-bapak. Iya, orang kaya ahli neraka. Suatu kali kami mengikuti sholat jamaah subuh di masjid. Setelah subuh sedianya akan ada kajian. Berhubung ustaznya ada halangan, lalu kami pindah ke masjid lain yang ada kajian subuh. Setelah selesai kajian dan sudah waktunya sholat sunat suruk, apakah kami boleh sholat sunat suruk sedangkan syarat sunnah suruk berdiam di masjid tempat sholat subuh tadi tanpa pindah? Boleh, tidak disyaratkan harus tetap di masjid. Kalau ada uzur atau kepentingan boleh sholat suruk tidak di masjid, bahkan di rumah. Sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ba'da sholat subuh ada orang yang bertamu ke Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud kepada pembantunya, suruh dia menunggu sampai matahari terbit. Lalu Ibnu Mas'ud melanjutkan zikirnya di dalam rumah. Dan ketika pembantunya mengatakan matahari sudah terbit, beliau sholat dua rakaat. Lalu setelah itu beliau menemui tamunya. Riwayat ini mengisyaratkan Abdullah bin Mas'ud melakukan sholat suruk di mana? Di rumah, karena ada uzur. Oleh karena itu, kalau kita tidak duduk di masjid karena ada uzur, maka boleh kita pindah. Umpamanya di masjid itu ada acara tertentu yang membuat kita tidak nyaman untuk berzikir terus di sana. Mungkin ada orang yang latihan hasidah umpamanya, atau kegiatan lain yang buat kita tidak nyaman. Lalu kita pindah ke rumah dan berzikir di rumah, atau pindah ke masjid lain lalu berzikir di masjid tersebut sampai matahari terbit. Kalau sholat maka dibolehkan, tidak apa-apa. Allah Allah. Kalau sedang hamil, untuk bayar fidyahnya pas saat Ramadan atau sudah Ramadan? Lebih utama saat Ramadan, karena pahala di bulan Ramadan diapakan? Dilipat ganda. Apakah harus berbentuk makanan? Ya, harus berbentuk makanan, karena fidyah itu fidyatul ta'am miskin. memberi fidyah dengan memberi makan orang miskin, bukan memberi uang, sepatu atau pakaian. Kalau memberi uang, nanti dibeli pulsa. Itu bukan fidyah. Bagaimana bentuknya? Pertama, bisa kita masak sebanyak jumlah hari yang kita tidak saum dengan menu yang biasa kita makan sehari-hari. Kalau berbeda-beda, pertengahan, kadang dengan daging, kadang dengan asin pedak, tempe tahu, maka tengah-tengahnya apa? Pindang. Tapi kalau kita mampu memberi menu terbaik, boleh, itu bagus. Kalau undang orang fakir, orang miskin untuk makan, suruh makan sekenyang, maka itu sudah terpenuhi fitnya. Atau kita masak lalu dibungkus pakai kotak atau nasi bungkus lalu kita kirim, dibolehkan juga ya. Atau mentahnya maksudnya beras bukan uang, karena sekarang istilah mentahnya itu biasanya apa? Uang. Kita makan dulu biasa yang terakhir, aduh saya nggak sempat mentahnya aja lah. Apa yang dimaksud mentahnya? Uang. Kalau diberi berasnya nih dia nggak mau nerima. Ya, yang dimaksud mentahnya terakhirnya adalah beras ya. Maka silakan berikan beras 1,5 kilo satu hari kepada fakir atau miskin, yaitu 2 mud atau 1/2 sok. 1 sok kalau gandum 2,5 kilogram. Tapi kalau beras 3 kilogram, karena berat jenis beras lebih tinggi, lebih berat daripada berat jenis gandum. Sehingga kalau gandum 1 sok itu beratnya cuma 2,5 kilo, karena lebih ringan daripada beras. Tapi kalau beras 1 sok itu 3 kilo. Maka di Timur Tengah kalau orang bayar zakat fitrah 1 sok dengan gandum itu seberat 2,5 kilogram. Nah ini diikuti oleh orang Indonesia dengan beras 2,5 kilo. Padahal yang jadi ukuran bukan kiloannya, tapi apa? Soknya. 1 sok beras 3 kilo. 1 sok gandum 2,5. Maka kita hendaklah mengeluarkan zakat fitrah 1 sok beras 3 kilogram. Nah, fidyah 1/2 sok, jadi 1,5 kilogram beras berikan kepada 1 orang fakir miskin 1 hari. Kalau 10 hari ya kepada 10 orang fakir miskin. Jadi 1,5 kilo kali 10 berarti 15 kilo. Seperti itu. Sesudah melahirkan, menyusui, apakah ada kewajiban mengganti puasa walau sudah membayar fidyah? Ya enggak, kalau sudah dibayar dengan fidyah, sudah, tidak harus mengqadha. Bagaimana cara sholat gerhana matahari? Apa sendiri-sendiri atau jamaah? Dipimpin oleh imam, dan nanti ada khutbah ya. Menurut sunnah ada khutbah. Tanggal 9 ya, hari Rabu ya. Kalau sholat, bagaimana caranya? Caranya sholatlah ya 4 rakaat dalam 2 rakaat. Maksud 4 rakaat 4 ruku dalam 2 rakaat. 1 rakaatnya 2 kali ruku, 2 kali sujud. Jadi 2 rakaat 4 ruku 4 sujud. Jadi pertama biasa takbiratul ihram membaca iftitah, fatihah dan surat yang panjang. Lalu ruku. Lalu setelah ruku bangkit iftitah baca surat fatihah lagi dan surat yang lain. Panjang juga tapi tidak sepanjang yang pertama. Lalu setelah itu ruku lagi. Lalu iftitah lagi lalu barulah sujud. Jadi dalam 1 rakaat ada 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Berdiri 3 kali. Berdiri pertama sebelum ruku. Lalu ruku, berdiri lagi. Ruku lagi, berdiri lagi. 3 kali berdiri, 2 kali ruku. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Rasulullah sholat gerhana ya 4 kali ruku dalam 2 rakaat. Adapun sujudnya, duduknya sama seperti sujud dan duduk pada umumnya sholat. 1 rakaat ada berapa kali sujud? dua kali sujud ya, dan satu kali duduk. Salat gerhana rukunnya dua kali dalam satu rakaat, sujudnya dua, juga dua kali. Jadi perbedaan salat gerhana dengan salat umumnya apa? Dua kali ruku dalam satu rakaat. Hanya itu, yang lain-lainnya tetap sama. Kalau sholat subuh di masjid, ustadznya berhalangan hadir, jadi pindah ke masjid jamaah. Sudah yang tadi, mungkin orangnya beda, tapi pengalamannya sama. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa saya bacakan salam? Kalau ingat, terakhir kadang-kadang tadi dilewat. Karena setiap kali ada orang yang menuliskan salam AWW singkat atau ASWRWB, suka saya kritik. Sudah saya kritik, nggak boleh seperti ini. Tulis yang lengkap. Tapi ketika itu tulis lengkap, nggak saya bacakan. Sama licik. Kalau disingkat dikritik, kalau ditulis lengkap nggak dibacakan. Kalau saya baca dan saya jawab, tidak dikeraskan. Saya keraskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat Jumat, apakah hukumnya atau syariatnya harus 40 orang? Bagaimana bila jumlahnya kurang dari 40 orang? Apakah ada dalilnya? Iya ada. Boleh kurang dari 40 orang. Dalil orang yang menyatakan 40 orang adalah ketika seorang sahabat pertama kali mengadakan Jumat di sebuah negeri yang baru ditaklukkan. Ditanya berapa orang jumlah jamaah satu, dia bilang 40 orang. Hanya ikhbar, hanya memberitakan. Oleh sebagian orang itu dijadikan dalil tentang jumlah minimal. Padahal tidak. Dibolehkan kurang dari itu berdasarkan isyarat ayat dan penjelasan hadis yang sahih. Ketika Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat di Madinah, ketika sholat Jumat berlangsung, datang rombongan pedagang dari luar kota. Maka beberapa sahabat yang sedang sholat Jumat bubar, meninggalkan Nabi SAW berdua sendirian, menyambut kedatangan rombongan kafilah dari luar. Dan yang tersisa hanya 12 orang. Lalu Nabi SAW melanjutkan sholat Jumat dengan 12 orang itu. Menunjukkan jumlah 12 orang membolehkan dilakukannya sholat Jumat. Dari Allah diabadikan dalam Al-Qur'an, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan fardhu ilaiha wa taratuka qul kulma inna allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijarah wa allahu khairur raziqin. Ini dalam surah Al-Jumu'ah ayat terakhir ya. Dan ketika mereka melihat tijarah atau lahwa. Lahwa itu apa? Sesuatu yang melalaikan. Jadi ketika ada rombongan dari luar, biasa disambut dengan hiburan-hiburan yang melalaikan. Infaldu ilaiha wa tarakuka khair. Mereka bubar menyambut rombongan yang datang itu dan meninggalkan engkau berdiri sendirian. Meninggalkan Nabi seluruh khutbah sendirian. Dan di dalam riwayat yang tersisa hanya 12 orang. Yang kemudian Nabi SAW melanjutkan sholat Jumat ini dengan 12 orang tadi sampai selesai. Dan ini menunjukkan dibolehkan melakukan sholat Jumat kurang dari 40 orang. Tidak apa-apa ya. Itu yang menjadi dalil Allah SWT. Ya, pas jam 10 tepat, pas waktu habis, pas pertanyaan juga habis. Insya Allah ini kita akan lanjutkan di bulan yang akan datang. Jangan lupa jam 8 ya, jangan telat seperti tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.